ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، ما شاء الله، أنا من تمام mic-nya ketinggalan. Ahibati fillah. Setelah perjalanan hidup yang panjang, mengajak umat manusia kepada Allah Azza wa Jal melalui rintangan dan tantangan yang silih berganti, yang akhirnya menyebabkan beliau hijrah alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Berlalu banyak peristiwa dan kejadian demi untuk menyampaikan agama Allah ini. Dan pada akhirnya, di tahun ke-10 Hijriah, Allah Azza wa Jal memberikan izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam bersama umat Islam yang sudah bertahun-tahun mereka rindu untuk melaksanakan ibadah haji ini. Mereka pun diperkenankan untuk pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara haji wada yang menjadi tema kita pada hari ini, maka haji wada ini makomnya seperti 1000 khutbah, seperti 1000 kajian. Mungkin sebagian kita bertahun-tahun kajian, tapi enggak, kalau dihitung enggak sampai 1000. Anak-anak yang kuliah juga dalam 4 tahun, ya mungkin kalau setahun itu 100 berapa SKS ya dalam setahun, ya nggak tahu lah, lupa. Tapi yang jelas mungkin dalam 4 tahun mereka lulus nggak sampai 1000 juga. Bisa dibayangin ya bagaimana perjalanan haji wada itu. Ibaratkan 1000 kajian, 1000 ceramah. Jadi haji wada itu seperti sekolahan yang berpindah-pindah. Walaupun kita melihat Syekh Abdul Karim, Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid, beliau menceritakan haji wada ini dengan begitu singkatnya, tapi sejatinya kalau mau dikaji lebih dalam lagi, tadi seperti 1000 kajian, 1000 khutbah, karena memang seperti madrasah yang berpindah. Nabi alaihissalatu wassalam membawa atau bersama beliau ikut haji kira-kira 100.000 orang. Nanti mereka berhenti di Dzulhulaifah, di miqatnya penduduk Madinah. Dan sebelum itu orang-orang sudah datang ke kota Madinah yang ingin berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika di Dzulhulaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar di sana. Beliau qasar salat asarnya. Kemudian maghrib di sana, isya di sana, subuh di sana, zuhur di sana. Bayangin ya, bersama puluhan ribu para sahabat. Karena nanti akan bertemu lagi dengan orang-orang dari berbagai penjuru negeri-negeri Islam pada waktu itu. Bahkan digambarkan seperti masjid yang berjalan. Nanti sholat satu tempat. Mereka sholat semuanya dibimbing Nabi alaihi salatu wassalam, ya. seperti pasukan perang yang terus berjalan, bergerak. Perjalanan itu cukup panjang. Di sana yang tidak berilmu belajar. Di sana yang lalai diingatkan. Di sana yang malas menjadi semangat. Di sana yang lemah menjadi kuat. Dan seakan-akan awan yang penuh rahmat itu senantiasa mengiringi mereka ketika mereka singgah, ketika mereka berjalan. Itu awan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbalut cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dibungkus dengan pencerahan, pendidikan, pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bicara hajjatul wada, haji perpisahan ini, ini haji yang penuh dengan pelajaran. Tidak cukup lembaran-lembaran yang telah dicetak ini untuk menceritakan tentang 1000 kajian, 1000 khutbah, tentang masjid yang bergerak, sekolah yang berjalan dan berpindah-pindah. Sampai kemudian pulang lagi ke kota Madinah. Karena memang itu haji terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Berapa kali Nabi alaihi salatu wasallam berhaji? Kalau setelah hijrahnya beliau alaihi salatu wasallam, maka beliau tidak berhaji kecuali sekali. Namun kalau sebelum hijrah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih berada di kota Mekah dan beliau telah menjadi rasul alaihi salatu wasallam selama 13 tahun di sana, ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan bahwa beliau berhaji 2 kali. Ada yang berpendapat lebih dari itu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika setelah meninggalnya pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, sepulangnya Nabi alaihi salatu wasallam dari Taif, beliau lebih fokus dakwahnya alaihi salatu wasallam kepada jemaah haji. Sehingga beliau nantinya bertemu dengan orang-orang Aus dari kota Madinah. Kemudian tahun depannya terjadi Bai'atul Aqabah Al-Ula. Tahun depannya terjadi Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah. Yang kedua, Bai'at Aqabah yang kedua, yang semua itu terjadi di Mina. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pada saat itu berhaji bersama mereka. Maka boleh jadi Nabi lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali melaksanakan ibadah haji ketika beliau alaihi salatu wasallam berada di kota Mekah. Karena memang bebas, tidak ada yang menghalangi untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak seperti tatkala beliau hijrah, mau umrah aja sulit. Beliau umrah sekali pada tahun ke-6 yang kemudian dihalangi. Kemudian umrah tahun ke-7-nya sesuai dengan perjanjian. Kemudian tahun ke-8 setelah menaklukkan kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi alaihissalam umrah dari Ju'rana. Tapi pada masa di mana kota Mekah di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin, Nabi alaihissalam hanya umrah sekali atau 2 kali kalau dihitung umrah yang gagal itu dan umrah ganti pada tahun depannya. Maka ibadah haji yang dilaksanakan Nabi SAW disebut hajjatul wada karena memang itu haji yang terakhir dilakukan Nabi SAW dan beliau seakan-akan ia mengucapkan selamat tinggal kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Dan perjalanan haji wada ini jamaah dicatat, direkam oleh para sahabat secara detail peristiwa-peristiwanya, perpindahan-perpindahannya yang gak akan didapatkan dalam perjalanan orang-orang besar, raja, kalau kita mungkin ya baca perjalanan kunjungan kerja presiden, kunjungan kerja raja yang dicatat. Apa coba yang dicatat sama mereka? Faedah seperti apa yang didapatkan dalam perjalanan tersebut? Faedah untuk yang mendampingi, faedah untuk yang didatangi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan perjalanan seperti perjalanan haji wajahnya Nabi alaihi salatu wassalam bersama 100,000 para sahabat tatkala itu. Baik, ahibati fillah, mungkin kita akan baca sedikit yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Naam, tafadhal. Bismillah, Kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. Haji Wada. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar untuk memimpin haji bagi kaum muslimin. Sedangkan orang-orang musyrik tetap berada pada rumah-rumah mereka dan tidak dapat mencegah orang-orang untuk mengunjungi Ka'bah. Namun, ada juga di antara mereka yang terikat dengan perjanjian sampai waktu yang disepakati. Ketika Abu Bakar keluar bersama kaum muslimin, Allah menurunkan awal surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka hingga yuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun, untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 1-33. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk menyusul Abu Bakar. Ali juga menyampaikan surat At-Taubah tersebut kepada kaum musyrikin sebagai wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah anak dari paman beliau. Ketika Ali bertemu Abu Bakar, ia bertanya, "Apakah kamu sebagai pemimpin atau dipimpin?" Ali menjawab, "Sebagai yang dipimpin." Kemudian Abu Bakar pun memimpin kaum muslimin dalam pelaksanaan haji hingga hari penyembelihan. Kemudian Ali berdiri lalu mengumumkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan waktu selama 4 bulan sejak diumumkan agar orang-orang dapat mencari tempat yang aman dan kembali ke negeri mereka masing-masing. Kemudian tidak berlaku lagi segala perjanjian atau kesepakatan bagi orang musyrik atau kafir zimmi kecuali mereka yang masih terikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berakhir masanya. Setelah tahun ini, tidak boleh lagi orang musyrik melaksanakan haji dan tawaf dengan telanjang. Setelah itu, kedua sahabat tersebut kembali lagi bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyibah. Ahibati fillah. Syekh memberikan muqaddimah tentang haji wada'nya Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW kok enggak haji di tahun ke-9? Padahal kan tahun ke-8 kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Sudah menjadi milik umat Islam. Nabi SAW mengutus Abu Bakar Siddiq. Karena pada tahun ke-9 ini orang-orang musyrikin akan tetap berangkat haji seperti biasanya. Maka diutuslah Abu Bakar Siddiq untuk menjadi Amirul Hajj, menjadi pemimpin jemaah haji pada waktu itu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggalkan kota Madinah bersama para sahabat, Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib karena telah turun kepadanya surat At-Taubah ya. Kita tulis surat Taubah ini yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bara'atun minallah wa rasulihi ila alladzina 'ahadtum minal musyrikin sampai ayat ke-33. Maka diutuslah Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar. Dan subhanallah ya, ini adabnya seorang pemimpin. Karena sejatinya tatkala kita menjadi pemimpin, boleh jadi besok kita dipimpin. Jangan terlalu cinta dengan jabatan. Jangan berambisi untuk mendapatkan jabatan. Karena sejatinya engkau tidak akan lama duduk di tempat yang engkau dudukin sekarang. Akan ada yang menggantikanmu sebagaimana dulu tempat itu didudukin orang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika datang Ali bin Abi Thalib diutus sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar langsung bertanya, "Amirun au ma'mur?" Engkau diutus untuk menggantikanku sebagai pemimpin atau engkau cuma diperintah? Artinya akan masuk menjadi salah satu anak buahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Bal ma'mur." Enggak, aku diperintah. Artinya aku jadi anak buah, aku enggak jadi atasan. Mereka siap, jemaah. Abu Bakar pun siap kalau ditunjuk menjadi makmur. Kalau dikatakan enggak, Ali yang jadi pemimpin, ya sudah, Abu Bakar akan nurut. Karena sejatinya orang Islam itu taat dan patuh dengan pemimpinnya. Ada hal yang menarik ya dalam salah satu peperangan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan Amr bin As sebagai komandannya. Di mana di dalam pasukannya itu ada Abu Bakar, ada Umar. Mereka pun menerima siapapun yang jadi pimpinan. Karena sejatinya semua ini ya hayatud dunia, jemaah. Kehidupan yang rendah. Tapi sebagian orang berlomba-lomba sikut sana, sikut sini. Padahal nanti ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, akan dia tinggalkan selama-lamanya. Nah, akhirnya Ali diperintah sama Nabi SAW. Jadi dia akan melaksanakan tugasnya membacakan ayat itu. Karena seperti yang disebutkan di awal tadi, ini yang akan haji, orang-orang musyrik ikut haji. Karena haji ini sudah dilaksanakan sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sudah tahu bahwasanya di Ka'bah di situ ada 360 patung sebelum akhirnya Nabi hancurkan semuanya pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian ketika hari raya. Jadi sudah selesai nih pelaksanaan ibadah haji dari sisi wukuf di Arafah sudah selesai ya. Kemudian orang-orang dari Padang Arafah mereka menuju ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu malam tanggal 10 ya. Kemudian di pagi harinya mereka menuju tanggal 10 Zulhijjah ini. Mereka menuju ke Mina. Mereka lempar jumroh. Mereka sembelih kurbannya. Mereka potong rambutnya. Mereka melakukan tawaf ifadah ya. Selesai rukun haji dikerjakan. Di sini kemudian Ali bin Abi Thalib mulai memberikan pengumuman. Disebutkan dalam riwayat lain, Ali enggak sendirian. Ali bergantian bersama Abu Hurairah memberikan pengumuman itu. Membacakan ayat ini. Ketika Ali bin Abi Thalib udah habis suaranya, karena dulu enggak ada mic ya, Maya. Orang harus teriak di depan manusia yang banyak jumlahnya. Nanti bergantian dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah abis suaranya diganti sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana di antara pengumuman yang disebutkan di situ enggak boleh lagi orang musyrik haji. Enggak boleh. Subhanallah jemaah. Ana membaca sesuatu yang menarik ya. Ana membaca bahwasanya banyak pemain bola yang melangsungkan pernikahan. Kapan? Hari-hari ini. Bulan-bulan ini. Yang sebelumnya mereka kumpul kerbau. Mereka sama pacar yang dia zinain sampai punya anak. Banyak anaknya, mereka tidak menikah. Ketika Piala Dunia akan diadakan di Qatar. di mana aturan pemerintah Qatar enggak boleh bawa pelacur ke tempat itu. Yang boleh dibawa adalah pasangan yang merupakan istri. Akhirnya pemain bola ini terpaksa menikahi kumpul-kumpul kerbau mereka tadi. Mereka nikahi. Mereka resmikan pernikahan. Karena ada aturan. Jadi kita tahu bagaimana aturan itu membuat orang bisa jadi baik gitu loh. Ketika ada aturan yang mengikat. Di sini sebelum datangnya Islam, bagaimana mereka tawaf telanjang, jemaah. Telanjang mereka tawaf. Tapi karena mereka punya rasa malu, mereka tawafnya di malam hari. Walaupun mungkin ada orang-orang yang masih menonton tawaf mereka. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan pengumuman, enggak boleh lagi orang musyrik tawaf, enggak ada lagi orang musyrik datang. Dan enggak boleh lagi tawaf dalam kondisi telanjang. Kemudian setelah selesai ya pengumuman itu, haji sudah selesai, akhirnya Abu Bakar bersama Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji afan, pulang ke kota Madinah. Jadi itu sebagai permulaan atau persiapan. Persiapan haji wada'nya Nabi SAW. Artinya kondisinya disterilkan dari segala hal yang mungkar. Sehingga umat Islam yang datang dari berbagai penjuru negeri Islam, mereka benar-benar dapat melaksanakan haji yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fik. Naam. Tafadhali. Ini adalah sebagai permulaan untuk pelaksanaan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu pada bulan Zulqa'dah. Beliau bersiap-siap untuk melaksanakan haji dan memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap. Ketika diumumkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan haji, maka berdatanganlah orang-orang ke Madinah dalam jumlah yang sangat banyak. Semuanya ingin melaksanakan haji bersamanya dan mengerjakan seperti yang dikerjakan beliau. Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Jadi kejadiannya setahun kemudian ya, setelah hajinya Abu Bakar, karena haji ini dilaksanakan setahun sekali. Jadi setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pulang dengan jemaah haji ya di tahun ke-9 sampai kota Madinah setahun kemudian, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, karena memang bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam karena perjalanannya cukup jauh, di mana mereka biasanya menempuh perjalanan antara kota Madinah, kota Mekah dengan jarak yang mungkin sekarang 435 km. Ya karena jalannya sekarang lurus ya, nyaman. Berbeda dengan jalan ketika dulu. Mereka harus kadangkala memutari gunung ya. Kalau sekarang kita lihat yang berangkat umrah atau haji, melihat gunung itu dibelah. Sehingga mereka lebih cepat lagi untuk sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dan ketika diumumkan Nabi alaihissalatu wassalam mau berhaji, tentunya pengumumannya sebelum itu jemaah. Karena kalau bicara berita ini gak seperti sekarang bisa tersebar begitu cepatnya dengan alat dan teknologi yang ada. Kalau dulu ya mungkin mereka yang pulang kampung dikasih tahu ya. Mungkin mulai bulan Ramadan atau bulan apa, mereka sudah dikasih tahu Nabi alaihi salatu akan berangkat haji. Sehingga semuanya mempersiapkan diri. Dan kita tahu haji ini kewajiban buat yang mampu. Sedangkan yang tidak mampu ya enggak wajib buat mereka. Dan ternyata para sahabat benar-benar bersungguh-sungguh, mereka datang dari berbagai penjuru negeri Islam untuk melaksanakan haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Silakan lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat 5 hari menjelang berakhirnya bulan Zulqa'dah. Kemudian beliau melaksanakan ihram untuk haji dan umrah di Dzulhulaifah, lalu melanjutkan perjalanannya hingga mendekati Mekah. Beliau bermalam di Zitwa setelah melakukan perjalanan selama 8 hari dengan disertai oleh 100 ribu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, bagaimana ceritanya begitu singkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin hanya 5 atau 6 baris ya. Perjalanan dari tadi yang dikatakan perjalanan 8 hari itu jadi begitu singkatnya diceritakan di sini. Padahal di situ ada banyak pelajaran sebenarnya. Tapi karena memang ya lemahnya semangat untuk belajar. Di buku-buku sirah yang besar diceritakan lebih luas lagi jemaah. Ana akan bacakan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun ya. Bagaimana disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau meninggalkan kota Madinah pada hari Sabtu. 5 hari menjelang berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Jadi kira-kira tanggal 25 bulan Dzulqa'dah. Beliau setelah menyisir rambutnya, beliau minyakin dirinya atau rambutnya juga diminyakin. Beliau sholat zuhur 4 rakaat di kota Madinah. Kemudian beliau pergi menuju ke Dzulhulaifah. Sekarang tuh jarak Dzulhulaifah ke Masjid Nabawi, ke rumah Nabi SAW kira-kira 11 km. Jemaah. Nabi menjadikan Abu Dujana As-Sa'idi sebagai pengganti di kota, pengganti beliau ya untuk ngurusin kota di kota Madinah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau tatkala itu melakukan ibadah haji bersama semua istri-istri di bawah aman Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka dikasih haudaj. Jadi istri-istri Nabi itu mereka naik onta, tapi ontanya itu ada seperti rumahnya di atasnya jemaah. Ada kayak tenda ya di atas onta itu. Mereka naik onta-onta semuanya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika beliau sampai di Dzulhulaifah, di situ beliau sholat asar 2 rakaat. Jadi ketika sholat duhurnya 4 rakaat, ketika sampai Dzulhulaifah, karena sudah keluar dari kota, beliau sholatnya 2 rakaat di situ. Sebagaimana tadi disebutkan, beliau sholat di sana sampai sholat duhur di keesokan harinya. Di malam harinya, Nabi alaihissalatu wassalam keliling menghubungi semua istri-istrinya di satu malam itu. Radiyallahu ta'ala anhunna, dengan 9 istri Nabi. Kemudian ketika di waktu subuh, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, atani lailata atin min rabbi. Tadi malam datang utusan dari Tuhanku. Dia mengatakan, salli fi hadzal wadi. Salatlah di lembah ini. Salli fi hadzal wadi al-mubarak. Salatlah di lembah yang berkah ini. Wa qul umratan fi hajjah. Dan katakan umrah yang dimasukkan ke dalam haji. Makanya hajinya Nabi SAW adalah haji qiran ya. Umrah yang include ke dalam haji. Itu umrah atau haji yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mandi. Ini bukan mandi karena junubnya ya. Tapi mandi untuk ihramnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan minyak wangi di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, di badannya, di kepalanya, sampai kelihatan sinarnya, kilapnya, parfumnya Nabi itu di rambutnya ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ketika di Mekah, beliau itu rambutnya lebih banyak diturunkan ya. Karena orang-orang Nasoro seperti itu. Tapi ketika beliau sudah hijrah, beliau menyelisih orang Nasoro. Rambut beliau dibelah dua kadangkala ya. Ada kelihatan bagaimana di belahan rambut Nabi SAW itu sinar dari kilap kilo dari minyak yang dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian di jenggotnya juga Nabi dipasangin minyak. Lalu rambutnya Nabi SAW itu dikasih seperti seperti madu jemaah ya. Jadi rambutnya itu dikasih sesuatu yang bikin rambutnya lengket. Supaya apa? Supaya perjalanannya kan lama ini, 7 hari atau dikatakan 8 hari. Terkena debu ya. Jadi bagaimana rambutnya itu nempel gitu ya. Itu juga sehingga kutu gak mudah. Apalagi rambutnya Nabi SAW panjang ya. Dan rambutnya para sahabat pada panjang semua pada waktu itu kebanyakannya. Jadi rambutnya itu dibikin, kalau sekarang itu mungkin pakai yang model Vaseline itu ya. Minyak rambut yang bikin jadi lengket di kepala. Itu pun di sini disebutkan pakai asal ya. Jadi ini sesuatu yang membuat tadi rambut akhirnya tidak bergoyang dan tidak berdebu. Dan ketika berwudu, kalaupun ada debu mereka langsung, debu itu akan cepat pergi ya. Ini yang namanya talbidu syar. Jadi kalau sekarang mungkin ada teman-teman yang berangkat umroh, berangkat haji yang rambutnya panjang, ya udah pakai kayak minyak rambut yang lengket ke kepalanya, sehingga seperti yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian ahibbati fillah, Nabi mengenakan baju ihramnya, yaitu sarung dan selendangnya. Kemudian beliau minta hewan kurban yang hendak beliau hadiahkan. Kemudian dikasih tanda yang mana dikasih kalung. Sehingga orang-orang tahu itu adalah onta-onta yang bakal dihadiahkan ke Baitullah al-Haram ya. Kemudian Nabi sholat zuhur di Masjid Dhul-Hulaifa. Setelah itu beliau bertalbiyah. Ada yang berpendapat Nabi sholat 2 rakaat sebelum ihram. Ini pendapat sebagian ulama. Setelah itu beliau baru mengumumkan keberangkatan haji beliau. Dan beliau naik ontanya Al-Qaswa. Di situ beliau bertahlil ya, atau berihlal mengumumkan hajinya. Labbaik Allahumma umratan fi hajjah. Atau untuk sahabat-sahabat mungkin yang melaksanakan ibadah haji tamattu, mereka labbaik Allahumma umratan dulu. Walaupun nanti Nabi SAW, kebanyakan sahabat itu melaksanakan umrah bersama haji yang digabungkan, yang namanya qiran. Yang akhirnya setelah sampai di kota Mekah, para sahabat yang tidak membawa hadyu, yaitu hewan yang hendak dikorbankan, mereka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlepas dari ihramnya. Mereka jadi halal, jadi hajinya haji tamattu bagi mereka. Kemudian Nabi SAW diriwayatkan, beliau mengatakan ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau mengatakan, Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ini haji yang tidak ada riya' di dalamnya, tidak ada sum'ah. Nabi SAW pakai pelana ontanya, itu pelana yang udah lama ya, bukan pakai yang baru. Kemudian ada kainnya, kain yang udah lama juga. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji ini bukan untuk menunjukkan kemewahan ya, tapi menunjukkan bagaimana kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jal. Nabi bertalbiyah mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kadang-kadang beliau mengatakan, labbaik ilahal haqqi labbaik. Dan orang-orang itu ikut bertalbiyah bersama Nabi SAW. Disebutkan ada yang menambahkan pujian buat Allah Azza wa Jal, ada yang mengurangi, dan Nabi SAW tidak mengingkari kepada mereka. Jabir bin Abdullah mengatakan, orang-orang bertalbiyah dan sebagian orang menambahkan, labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal ma'arij. Dan Nabi SAW tidak mengingkari mereka. Ahibati fillah, Subhanallah. Ada kejadian di Dzulhulaifah ini. Ini menunjukkan bagaimana wanita pada saat itu mereka, walaupun dalam kondisi hamil, mereka berangkat haji. Di Dzulhulaifah ini, istrinya Abu Bakar melahirkan. Padahal cuma semalam ya, bermalam dari kota Madinah. Jadi kalau bicara dari Dzulhulaifah ke Madinah 11 km tadi. Di Dzulhulaifah ini lahir putranya Abu Bakar dari istrinya Asma binti Umais Al-Khath'amiyah radhiyallahu taala anha. Dikasih nama Muhammad, subhanallah. Nama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika lahir, maka Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasih informasi dan kabar gembira. Apa kata Nabi SAW? Suruh istrimu mandi, mandi ihram nih ya. Kemudian hendaklah dia ya pakai baju ihramnya, urusan darahnya bagaimana dia pakai sesuatu yang menjadikan darahnya itu tidak berceceran, hendaklah dia berihlal, niat berangkat haji dan melakukan apa yang dilakukan jemaah haji, kecuali jangan tawaf di rumah Allah Azza wa Jalla. Berangkat jemaah. Kemudian ahibati fillah, perjalanan itu perjalanan panjang ya, sehingga tadi dikatakan ada 1000 kajian di sana, ada 1000 khutbah ya. Ada sahabat yang jalan kaki dibopong sama 2 orang. Nabi alaihissalam bertanya, kenapa dia kok harus dipopong? Katanya, kenapa kok enggak naik kendaraan? Maka kemudian dikatakan, ya Rasulullah, dia itu nazar, mau haji jalan kaki. Kata Nabi SAW, innallaha ghaniyun an mashyi hadha. Allah itu enggak butuh dengan jalannya engkau. Sana, naik kendaraan. Yang disuruh naik kendaraan sama Nabi SAW, orang tersebut. Kemudian ketika itu juga ada yang bawa bayinya. Kalau tadi ada yang lahiran di Dzulhulaifah, ada yang berangkat sama bayinya. Nabi SAW melewatin seorang perempuan ya, ketika itu. Lalu dikatakan kepada dia, ini Rasulullah SAW. Allah jemaah. Gimana bahagia ketika dikatakan ini Rasulullah SAW. Semoga suatu saat kita melihat Rasulullah SAW. Nah. Ketika dikatakan ini Rasulullah SAW, akhirnya perempuan itu membawa anaknya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ali hadha hajj, bayi ini boleh enggak ikut haji? Allah jemaah, mereka generasi yang memang apa ya, berlomba-lomba mereka meraih surga Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, na'am, walaki ajr. Iya. Dan engkau dapat pahala nanti. Dapat pahala haji dan pahala bawa anaknya haji. Jadi anaknya ini diniatkan haji juga. Walaupun tentunya haji buat yang belum baligh ini, ya tidak menggugurkan kewajiban haji dia. Jadi dia tetap akan dapat pahala. Jadi anaknya dapat pahala. Dapat pahala anaknya juga. Jadi subhanallah. Terus terang ana mendapatkan penjelasan yang masya Allah ya. Menyejukkan hati. Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya hadis yang berkaitan dengan pena malaikat itu diangkat dari bayi sampai dia, dari orang, dari anak kecil sampai dia baligh, itu yang diangkat adalah pencatatan keburukannya, kesalahan-kesalahan dia. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan dia sebelum baligh, itu dicatat semua. Anak-anak yang belajar ngaji belum baligh, anak-anak yang sholat sebelum baligh, anak-anak yang diajarin puasa sebelum baligh, itu dicatat sudah sama malaikat sebagai kebaikan dia. Tapi kesalahannya belum. Itulah yang diangkat pena malaikat itu yang berkaitan dengan kesalahan. Kalau kebaikan enggak, karena Allah Azza wa Jal maha baik dan maha bijaksana. Taib, itu mungkin beberapa kisah yang berkaitan dengan perjalanan haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ada kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke kota Mekah. Beliau bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Ya Abu Bakar, ayu wadin hadha? Lembah apa ini wahai Abu Bakar? Ini cara Nabi SAW memberikan pelajaran ya. Qala wadi Usfan. Ya Rasulullah, ini namanya wadi Usfan, lembah Usfan. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad marra bihi hudun wa salih ala bakaratin humrin khutumuhal lif uzuruhumul aba wa ardiyatuhun nimar yulabbuna wa yahujun. Telah lewat di lembah ini Nabi Hud dan Nabi Saleh naik onta-onta yang masih muda, yang kuat ya. Onta-onta betina yang kuat, yang warnanya merah, yang talinya itu terbuat dari leaf, dari anunya kurma, dari sabut ya. Dari sabut mereka pakai kain sarungnya itu, sedangkan selendangnya itu mereka pakai kain yang seperti yang lorek-lorek. Maka disebut seperti macan yang dipakai oleh Nabi Hud dan Nabi Saleh. Mereka bertalbiyah dan mereka berangkat haji. Subhanallah jemaah. Maka benar yang dikatakan perjalanan haji wada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada 1000 kajian, ada 1000 khutbah. Subhanallah. Kemudian akhirnya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Dhitua. Nah, Dhitua itu sebenarnya enggak jauh dari kota Mekah, udah dekat di Jarwal sana. Di situ ada sumur jemaah, ada bi'ir tua. Dan biasanya Nabi SAW bersama para sahabatnya, sebelum beliau melaksanakan tawaf, beliau mandi, bersih-bersih dulu. Karena perjalanan 8 hari tadi, air sulit dalam perjalanan, mungkin air hanya untuk minum dan untuk berwudu. Maka tatkala mereka sampai ke kota Mekah, ada kesempatan untuk mandi, maka mereka mandi, bersih-bersih, lalu mereka baru melaksanakan tawafnya dan sa'inya. Barakallahu fik. Taib, dikatakan di sini Nabi disertai 100.000 kaum muslimin. Itu sudah sampai kota Mekah ya. Yang dari kota Madinah entah berapa banyak, tapi yang jelas banyak sekali. Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah mengatakan, aku melihat ke depan, aku melihat ke belakang, aku melihat ke kiri, ke kanan. Karena dia dampingi Nabi SAW. Itu sepanjang mata memandang. Artinya kan jalannya kan gak cukup. Akhirnya mereka jalan pun gunung yang mereka jalani ya. Dan mereka terus bertalbiyah jemaah dengan suara yang keras. Dianjurkan talbiyah itu dengan suara yang nyaring ya. Barakallahu fiik. Baik, silakan dilanjutkan. Beliau memasuki Masjidil Haram lalu tawaf dan sa'i. Tapi tidak bertahalul karena beliau melaksanakan haji qiran. Beliau memerintahkan sahabat yang tidak membawa hadiu, hewan kurban, sebagai dam untuk bertahalul dari ihramnya dan menjadikan manasiknya sebagai umrah saja. Para sahabat ragu-ragu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya aku sudah menghadapi urusanku, aku tidak akan meninggalkannya. Seandainya aku tidak membawa hewan kurban, pasti aku bertahalul." Maka bertahalullah orang-orang yang tidak membawa hadiu dari kalangan sahabat. Barakallahu fiik. Ya, ini perjalanan lain ya. Bagaimana ketika Nabi SAW tawaf, yang Ka'bah sudah bersih dari berhala, para sahabat ikut tawaf ya, melihat Nabi SAW bagaimana beliau tawaf. Kemudian ketika beliau sa'i, mereka juga melihat bagaimana Nabi bersa'i, bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Setelah tawaf Nabi, sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam ya. Semua dilihat oleh para sahabatnya. Setelah sa'i, umroh selesai nih. Jadi kalau bicara umroh kan, rukunnya itu berihram, itu niat. Kemudian tawaf, sa'i, terus tahallul mereka. Setelah itu Nabi SAW yang awalnya dari kota Madinah, mereka berniat umrotan fi hajjah, umroh yang include sama haji, itu qiran. Beda sama yang niatnya tamattu. Kalau niatnya tamattu berarti dia seharusnya ketika berangkat dari miqat niatnya umroh aja. Nanti di kota Mekah, ketika masuk tanggal 8 Dzulhijjah, mereka niat berangkat haji. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang tidak membawa hadyu, hewan yang hendak dia korbankan. Yang enggak bawa itu, hendaklah bertahalul. Hendaklah menjadikan niat hajinya umroh sudah. Di sini para sahabat ragu ya, karena mereka ya enggak biasa dengan seperti itu. Sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah, gimana kita nanti berangkat ke Mina itu dalam kondisi boleh jadi kita junub gitu loh. Malam harinya menghubungi istri mereka karena udah tahallul gitu. Maka Nabi SAW menekankan kepada mereka, aku nih kalau sudah melangkah kepada satu perbuatan, aku gak boleh mundur gitu. Dan kalau aku niatnya sudah tamat tuh, aku gak akan bawa haji. Tapi karena aku bawa haji, ya sudah aku gak bisa. Kalau aku gak bawa haji, aku akan seperti kalian, kata Nabi SAW. Akhirnya para sahabat baru mau. Mereka menjadikan haji mereka umroh ya. Niatnya awal tadi umroh di dalam haji. Kemudian niat mereka hari ini jadi umroh aja. Lalu mereka bertahallul. Baik. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mina. Beliau salat zuhur, asar, maghrib dan isya serta bermalam di sana. Pagi harinya beliau berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf lalu berkhutbah di sana. Barakallahu fikum. Iya, ini mulailah pelaksanaan ibadah haji. Jadi sahabat yang tadi tahallul tanggal 8 ini, mereka pakai ihramnya lagi, kemudian mereka meniatkan haji, mereka berangkat ke Mina. Nabi SAW tetap pakai ihram. Jadi yang enggak lepas ihram itu adalah yang qiran sama yang ifrat. Nabi tetap dengan ihramnya. Yang tamattu udah dengan tahallul mereka terlepas dari larangan-larangan ihram. Lalu tanggal 8 mereka menuju ke Mina. Nabi SAW menuju ke Mina. Ini yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah ya. Hari Tarwiyah, di mana Nabi SAW sholat zuhur qasar, sholat asar qasar, gak dijama'. Kemudian sholat maghrib dan isya tidak dijama'. Isya'nya di qasar. Kemudian sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi SAW berangkat menuju ke Arafah. Jadi menuju ke Arafah, meninggalkan Mina. Sebelum zuhur beliau udah nyampe Arafah. Di situ beliau istirahat. Beliau minta disiapkan tendanya. Beliau istirahat sambil nunggu waktu zuhur. Ini ada hal penting ya, soalnya kadang-kadang jemaah haji itu mereka tidurnya setelah zuhur. Kalau engkau sampai ke Arafah sebelum zuhur, manfaatkan untuk istirahat. Kenapa? Karena bermulanya wukuf itu setelah tergelincirnya matahari. Di sini disebutkan setelah beliau sholat zuhur di sana, beliau berkhutbah tadi, khutbah Arafah. Kemudian setelah itu beliau wukuf jemaah. Jadi ingat, siapa saja yang berangkat haji, tolong sebelum zuhur manfaatkan waktu untuk istirahat. Karena wukufnya bermula setelah sholat zuhur. Nah, barakallahu fiik, lanjut. Di antara isi khutbah beliau adalah, sesungguhnya darah dan harta kalian haram, suci tidak boleh diganggu atas kalian sebagaimana haramnya sucinya hari dan bulan kalian pada saat ini, dan seperti sucinya negeri kalian ini. Ketahuilah bahwasannya semua tradisi jahiliyah tidak berlaku lagi, darah-darah dendam jahiliyah juga tidak berlaku lagi. Dan darah pertama yang aku batalkan dari darah-darah kita adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Haris yang dibesarkan di Bani Sa'ad, lalu dibunuh kabilah Huzail. Riba jahiliyah juga tidak berlaku lagi. Riba pertama yang aku batalkan adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muqallib. Semuanya dihapus dan tidak berlaku lagi. Barakallahu fikum. Naam, subhanallah ya. Ini menjadi momentum yang sangat istimewa. Di mana Nabi SAW hendak meninggalkan umatnya, meninggalkan para sahabatnya. Apa yang beliau sebutkan sebenarnya mengingatkan para sahabat akan pentingnya poin-poin yang disampaikan oleh beliau. Bicara tentang urusan jahiliyah, ya semuanya sudah dibatalkan gitu loh. Tapi beliau ingatkan lagi. Tapi beliau ingatkan dengan penyampaian yang begitu mendalam. Agar para sahabat benar-benar mengagungkan apa yang tidak beliau sampaikan. Beliau bertanya kepada mereka, bulan apa ini? Diam para sahabat ini. Mereka mikir Nabi akan memberikan nama dengan yang lainnya. Bukankah bulan haram? Nah, ya ini bulan Dzulhijjah, bulan haram. Iya ya Rasulullah, katanya. Kita di hari apa ini? Di hari apa? Kemudian beliau menanyakan tentang tempat apa kita ini. Untuk menunjukkan bahwasanya kita berada di tempat yang sangat diagungkan sekali. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya darah kalian, harta kalian itu haram buat kalian. Seperti haramnya hari ini. Seperti haramnya bulan ini. Seperti haramnya negeri ini. Gak boleh kita mengambil harta saudara kita walau membunuh saudara kita. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya semua tradisi jahiliyah gak ada lagi. Sudah. Habis. Karena mereka baru saja berpindah dari hidup di masa jahiliyah dengan budaya yang begitu beragamnya, dengan tradisi-tradisi yang macam-macam. Maka beliau mengingatkan gak ada lagi sudah. Maudhu tahta qadami. Seakan-akan diinjek, diletakkan di bawah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan urusan darah-darah dendam jahiliyah. Orang-orang itu kan menyimpan dendam zaman. Kalau ya dulu di negeri kita masih ada beberapa tradisi dan budaya seperti ini ya. Dimana kalau ada yang pernah membunuh ayahnya, nanti anaknya ini dipersiapkan untuk bunuh yang bunuh ayah. Dibesarkan, ditunjukkan ayahmu dulu dibunuh sama fulan. Sama kabilah fulan. Nanti dia balas dendam. Gak ada lagi yang kayak gitu sudah. Apa? Hukumnya sudah diletakkan kepada hukum agama. Gak boleh seorang dengan semena-mena menuntut seperti itu dengan melakukan tindakan semena-mena atau semau dia. Dan beliau menyebutkan darah siapa yang pertama dibatalkan. Gak ada lagi sudah tuntutan dendam untuk itu selesai. Beliau sebutkan nama Ibn Rabi'ah Ibn Harith. Naam, di sini disebutkan Ibnu Rabi'ah, putranya Rabi'ah bin Harith. Beliau jelaskan tentang orang itu. Kemudian bicara riba. Riba sudah diharamkan, jemaah. Bukan pengharaman riba itu baru pada waktu haji wada ya. Bukan pengharaman dendam itu pada haji wada, enggak. Itu sudah diharamkan semuanya, tapi Nabi mengingatkan kembali. Dan beliau menyebutkan riba yang pertama diletakkan sudah dibatalkan riba pamannya Abbas. Di mana semuanya dihapus dan tidak berlaku lagi. Sedangkan sekarang ada orang yang mau menghidupkan riba kembali. Nabi SAW sudah meletakkannya di bawah kaki. Seharusnya kita sadar, jemaah. Apalagi disampaikan oleh Nabi SAW? Silahkan. Bertakwalah kalian dalam menghadapi perempuan. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimatullah. Kalian berhak meminta kepada mereka untuk tidak menyentuh tempat tidur kalian, siapapun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Kalian berkewajiban memenuhi makan dan pakaian mereka secara ma'ruf. Sungguh, aku tinggalkan untuk kalian yang tidak akan membuat kalian tersesat apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Beliau juga memerintahkan untuk selalu mendengar dan taat kepada para pemimpin. Setelah beliau menyampaikan khutbahnya, turunlah firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan untukmu nikmatku. Serta aku ridha untuk Islam sebagai agama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Allahu Akbar jemaah ya. Kita lihat bagaimana Nabi Alaihissalam ya, yang dianggap oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam atau orang-orang yang terjangkit Islamophobia atau orang-orang yang di hatinya penuh iri dan dengki kepada agama Allah ini, bahwasanya Islam ini agama yang mendzalimin para wanita, yang merendahkan para wanita. Lah, kita lihat bagaimana di Haji Wada, Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan mereka agar bertakwa kepada Allah, takut sama Allah, bukan takut sama aturan pemerintah, bukan takut sama mertua, bukan takut sama tetangga, tapi takut sama Allah Azza wa Jal dalam menggauli wanita. Bagaimana istri-istri itu yang ketika di masa jahiliyah mereka tidak mendapatkan hak mereka. Mereka dikucilkan, bahkan anak-anak wanita yang lahir sebagian dikuburkan hidup-hidup. Maka Islam benar-benar menghormati wanita. Enggak ada agama yang menghormati wanita seperti Islam. Buktikan. Enggak ada. Sebagian orang yang ingin wanita mendapatkan kebebasan, sebenarnya mereka ingin menikmati wanita dan mengeksploitasi wanita. Tapi Islam enggak. Perempuan ini adalah ibu kita. Adalah istri kita, adalah putri kita. Saudari kita. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan khidmat dari kaum laki-laki. Bukan kaum laki-laki memanfaatkan mereka untuk kepuasan nafsu mereka. Lah. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan mereka bahwa kalian mengambil perempuan-perempuan itu dengan amanah dari Allah. Enggak bisa perempuan itu dibawa sama laki-laki. Tahu-tahu dibawa keluar rumah. Dibawa kemana? Tanpa ada akad yang benar antara engkau dengan dia. Makanya kenapa kita kadang-kadang mendengar ada perempuan-perempuan sekarang ini yang dijual, yang dijadikan budak seks umpamanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena enggak mau ikut aturan Allah Azza wa Jal. Baca tuh aturan Allah Azza wa Jal. Engkau akan dimuliakan. Hak mereka apa? Di sini disebutkan enggak boleh laki-laki memukul mereka ya. Tapi kecuali perempuan itu melakukan ya pelanggaran-pelanggaran, memasukkan orang ke rumah padahal suaminya enggak mau orang itu masuk ke rumahnya, seperti itu. Kemudian disebutkan nih bagi para laki ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tuh perempuan-perempuan punya hak atas kalian. Hak apa? Nafkah. Kasih rezeki sama mereka. Kasih nafkah sama mereka, kasih pakaian sama mereka. Sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan cara yang ma'ruf. Kemudian Nabi mengingatkan, aku tinggalkan sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian gak akan tersesat. Kitabullah. Alhamdulillah, sampai hari ini kitabullah itu ada. Dan sampai kiamat ada. Yang ingin kebenaran, ingin keadilan, ingin kenyamanan, ingin kedamaian, ingin kemakmuran. Kitabullah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kemudian turun firman Allah yang menunjukkan atas sempurnanya agama Allah ini. Udah sempurna. Gak perlu lagi kita mikir yang macam-macam, tinggal diamalkan dalam kehidupan ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini sebuah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada umat Islam. Allah ridha Islam sebagai agama kita. Allah enggak ridha dengan agama-agama yang lainnya. Maka kita diperintahkan untuk mendakwain mereka agar mereka masuk ke dalam agama Allah ini. Barakallahu fiik. Naam, dilanjutkan. Beliau wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari, lalu kemudian mabit di Muzdalifah, lalu melanjutkan manasik hajinya seraya berkata, hendaknya kalian mengambil dariku manasik kalian. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, bisa jadi aku tidak dapat lagi melaksanakan haji setelah hajiku tahun ini. Barakallahu fikum ya. Nabi alaihissalam ya, wukuf setelah beliau khutbah, beliau wukuf di kaki Jabal Rahmah yang ada di Arafah sana. Beliau mengatakan, aku wukuf di sini dan Arafah semua tempat wukuf ya. Bagaimana Nabi alaihissalam itu wukuf, berdoa, berzikir. Ada banyak yang berkaitan dengan zikir yang seharusnya dibaca ketika itu. sampai mau matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, beliau alaihi salatu wassalam meninggalkan Arafah. Beliau pergi menuju ke Muzdalifah di tengah jalan, masuk waktu maghrib. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sholat. Udah masuk waktu sholat, kata Nabi SAW, sholat di depan. Maka Nabi sholat maghrib dan isya di jamak takhir di Muzdalifah. Kemudian beliau istirahat sampai subuh. Sholat subuh, kemudian beliau menunggu, berdoa sampai matahari menguning. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Mina. Dan beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, khudhu anni manasikakum, nil, ambil dari aku tata cara kalian yang beribadah haji ya. Jadi semua ibadah kita seharusnya mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi mengingatkan, boleh jadi tahun ini enggak berjumpa lagi dengan, setelah tahun ini enggak berjumpa lagi dengan kalian ya. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berada di Aqabah pada pagi hari, ambilkanlah untukku batu-batu kerikil. Kemudian aku pun memungut 7 buah kerikil sebesar kacang tanah untuknya. Lalu beliau meniup batu kerikil yang ada di tangannya seraya berkata, batu seperti inilah yang kalian gunakan untuk melontar. Lalu beliau melanjutkan, wahai manusia, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Sesungguhnya kehancuran yang menimpa umat terdahulu disebabkan sikap berlebihan dalam beragama. Barakallahu fiik. Mungkin di sini ada terjemahan yang perlu diperbaikin ya. Pada saat berada di Aqabah, di sini disebutkan Rasulullah SAW saat berada di Aqabah pada pagi hari. Enggak, jadi sebenarnya ghadatul Aqabah. Jadi pagi hari ketika beliau mau menuju ke Aqabah. Jadi dari Muzdalifah menuju ke Aqabah. Dalam perjalanan menuju ke Aqabah, di situ Nabi minta kerikil. Jadi bukan ketika di depan jumrah Aqabah. Aqabah ini nama jumrah yang paling besar itu disebut Aqabah. Yang berada di pinggir gunung ya ketika itu ya. Jadi Nabi ambil kerikilnya ketika dalam perjalanan menuju ke Aqabah. Seperti itu. Kemudian bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam memberikan arahan kepada umatnya. Kalau ambil batu jangan besar-besar. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Beliau sampai dalam urusan batu pun memberikan arahannya. Semua sudah diajarkan kebaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam beragama, tolong yang biasa-biasa aja. Jangan berlebih-lebihan dan jangan meremehkan. Seperti apa yang biasa-biasa? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutkan. Umar radhiyallahu anhu mendatangi Hajarul Aswad dan menciumnya seraya berkata, sungguh aku mengetahui kamu adalah batu yang tidak dapat menimbulkan mudarat dan memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam